I can't change the laws of physics. Ini dia Fakta Unik. Saat syuting sebagai cameo di film The Hangover tahun 2009, Mike Tyson sebenarnya sedang dalam ketergantungan tinggi terhadap kokain. Besar otak seseorang tidak menentukan kepandaiannya. Kepandaian seseorang tergantung dari seberapa banyak koneksi antar sel-sel saraf. Cahaya buatan yang dipaparkan komputer dan ponsel bisa menyebabkan orang sulit tidur dan juga memicu seseorang untuk mengkonsumsi kafein. Fakta Unik.